ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwati a'azani wa azakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kulu Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis al-Fadilatul Syekh al-Allamatul Faqih al-Usuli al-Mufassir al-Mubajjil rahimahullah ta'ala Ibn Utsaimin rahmatan wasi'ah. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat Umar radhiyallahu anhu dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda لا تتروني كما أترت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله أخرجاه. Kata Rasulullah SAW, la tutruni, jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku. Kama atratin nasara, sebagaimana kaum Nasrani telah berbuat berlebihan Ibnu Maryam kepada Isa bin Maryam. Innama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba. Faqulu Abdullahi wa Rasuluhu, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Akhrajahu. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, walaupun dikatakan oleh muallik di sini akhrajal Bukhari walam ajidu inda Muslim. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari saja dan aku tidak mendapatkan dalam Sahih Muslim. Nah, tentunya ini mungkin dari hafalan Syekh rahimahullah taala, dari hafalan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau mengira atau menduga bahwasanya hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Qala Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala qawlu latutruni, dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan latutruni, jangan kalian berbuat berlebihan. Al-itra al-mubalaghah fil majh. Al-itra, yang dimaksud dengan al-itra adalah berlebihan dalam memuji. Al-itra yang dimaksudkan dalam hadis ini latutruni, ini maksudnya adalah jangan kalian berlebihan di dalam memuji aku. Wa hadha an-nahyu yahtamil annahu munsubun ala hadha tashbih. Dan larangan ini ada kemungkinan ditetapkan berdasarkan tashbih ini. Ini berdasarkan penyerupaan dengan kaum Nasrani. Di mana dikatakan oleh Nabi kama atratin nasara dengan kaf, ya, di mana apa kaf, kita tahu sendiri harfu jar kaf adalah litashbih, ya, untuk memberikan tashbih, pengertian tashbih, penyerupaan, sehingga ada kemungkinan hukum ini dibangun di atas penyerupaan terhadap apa yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Wahwa qawluhu kama atratin nasara ibn Maryam, itu pada sabda Nabi SAW yang mengatakan kama atratin nasara, sebagaimana kaum Nasrani telah berbuat memuji secara berlebihan kepada Ibnu Maryam. Baik, sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya hukum ini munsab ala hadal tashbih. Hukum ini dibangun, ditegakkan di atas penyerupaan ini. Ini ya, kita dilarang untuk menyerupai kaum Nasrani di dalam memuji Isa bin Maryam. Nah, di mana mereka mengatakan bahwasanya Isa adalah salisu salasa, atau Isa mengatakan apa, mereka mengatakan Isa adalah Ibn Allah dan seterusnya. Nah, wa bihadha yuhyi qaul Busiri. Oleh karena inilah didendangkan ucapan Al-Busiri di dalam bait syairnya. Busiri mengatakan, da' mad'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Da' mad'athun nasara, biarkan apa yang diakui oleh kaum Nasrani fi nabiyihim, tentang nabi mereka. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim, dan tetapkanlah apa yang engkau inginkan dari pujian terhadapnya. Wahtakim, dan tetaplah demikian. Ini hukum ga hukumi, hukumi seperti itu. Sehingga kata Syekh Muslim rahimahullah taala, maksud dari ucapan Busiri ini, da'ma qalahu an-nasara an Isa alaihi salatu wasalam ibnullah aw salisu salasah. Biarkan apa yang diucapkan oleh kaum Nasrani bahwasanya Isa adalah putra Allah atau salisu salasah, wal baqi, selebihnya imla famaka fi madhihi, penuhi mulutmu dengan pujian, walau bima la yurdih, walaupun dengan sesuatu yang tidak diridainya. Nah, ini kata Busiri. Wa yahtamil anna nahya amun, ada kemungkinan yang kedua bahwa larangan di sini adalah larangan secara umum. Artinya fayashmal ma yushabih ghulu wan nasara fi Isa bin Maryam wa madunahu. Artinya larangan ini mencakup apa yang menyerupai perbuatan hulunya kaum Nasrani terhadap Isa bin Maryam ataupun perbuatan hulu yang lainnya. Demikian. Jadi bisa hadis ini bermakna dua makna, memiliki dua artian. Artian yang pertama bisa saja bermakna bahwasanya yang dimaksud di sini adalah larangan untuk memuji seperti pujiannya kaum Nasrani. Ini yang pertama. Yang kedua, adanya larangan untuk memuji secara berlebihan seperti pujiannya kaum Nasrani ataupun yang selainnya secara umum. Demikian. Sehingga dari sini wa yakunu qawluhu kama atrati limutlaqit tashbih. Sehingga dari sini ucapan Nabi SAW yang mengatakan kama atrat, sebagaimana berlebihannya, ini mutlaq limutlaqit tashbih, berarti untuk menunjukkan mutlaqut tashbih, la li tashbihil mutlaq, bukan untuk tashbih yang mutlak, bukan hanya semata-mata penyerupaan, tetapi apa, limutlaqit tashbih, penyerupaan yang secara menyeluruh. Iya, penyerupaan yang secara menyeluruh. Dan istilah-istilah seperti ini kita sudah sering terangkan ya, antara mutlaqut tashbih dengan tashbihul mutlaq, ya, al-imanul mutlaq dengan mutlaqul iman, ya, kita sudah terangkan perbedaannya, mutlaqul iman dengan al-imanul mutlaq. Al-imanul mutlaq artinya apa? Hanya sekedar iman saja. Tapi kalau mutlaqul iman, iman yang sempurna. Baik, demikian juga mutlaqut tashbih, berarti tashbih yang menyeluruh, tashbih yang menyeluruh, yang meliputi segala hal penyerupaan. Tapi kalau mutlaqul tashbihul mutlaq, ini sekedar menyerupai saja. Tabli anna itra an-nasara Isa bin Maryam sababuhu hulu fi hadha ar-rasulil karim sallallahu alaihi wa sallam. Kenapa demikian? Li anna itra an-nasara, nasara, dikarenakan pujian berlebihan yang dilakukan oleh kaum Nasrani kepada Isa bin Maryam sababuhul hulu, sebabnya adalah al-ghulu, bersikap berlebihan fi hadar rasul al-karim alaihi salatu wassalam. Sebabnya adalah berbuat ghulu, berlebihan, bersikap berlebihan terhadap rasul yang mulia ini. Haitsu ja'aluhu ibnan lillah, di mana mereka menjadikan Isa sebagai anak Allah. Wasalisa salasa, dan dijadikannya juga sebagai salisu salasa, tiga dari yang tiga, ini trinitas, titisan dari Allah katanya. Wadalil ala anna al-murad hadha qawluhu innama ana abdun, dan dalilnya yang menunjukkan hal yang seperti ini adalah sabda Nabi SAW selanjutnya yang mengatakan innama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasulih faqulu abdullah wa rasuluh, maka katakanlah Abdullah dan rasulnya. Nah, qulu, kemudian sabda Nabi SAW yang mengatakan innama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba, ay laisa li haqqun minar rububiyah, maksudnya adalah aku tidak memiliki hak sama sekali dalam hal rububiyah. Aku tidak memiliki hak dalam hal rububiyah sama sekali. Wala mimma yahtassu bihi Allah azza wa jalla aidan abadan. Demikian juga dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah azza wa jalla, aku tidak memiliki hak sama sekali abadan. Qauluhu faqulu abdullahi wa rasuluhu hadanil wasfani asdaq wasfin, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika Nabi Allah mengatakan faqulu abdullah wa rasuluhu, maka ucapkanlah oleh kalian hamba Allah dan rasulnya, hadanil wasfan, maka ini adalah dua sifat, asdaq wasfin, dua sifat yang menjadi asdaq wasfin, menjadi sifat yang paling jujur, yang paling tulus dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa ashrafuhu fi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian juga sifat yang paling mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa ashrafu wasfin lil insan ayakuna min ibadillah. Kenapa? Karena sifat yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang insan adalah sifat sebagai hamba Allah. Sifat sebagai hamba Allah. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, disebutnya dengan apa? Ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Ya. Para hamba Ar-Rahman. Di dalam surah Al-Furqan, Allah tabarak wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, ya. Tetapi disebut dengan apa? Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna al ardi hauna. Ya. Baik. Wa ibadur rahman, dan para hamba Ar-Rahman, yakni hamba Allah, alladina yamshuna al ardi, yang mereka berjalan di atas muka bumi, haunan, dengan penuh ketenangan, tidak dengan kesombongan. Ya. Yeah. Baik. Lihat. Di sini disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala sifat-sifat mukminin al-abrar, kaum mukminin yang berbuat kebajikan kepada Allah tabaraka wa taala, tetapi dengan apa? Dengan sifat ibadur rahman. Hamba-hamba Ar-Rahman. Berarti abdun adalah asyrafu wasfin lil insan. Abdun adalah sifat yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang manusia. Nah, seorang insan. Wa qala ta'ala, demikian juga firman Allah ta'ala dalam surah Saffat ayat 171. Ketika Allah lebih mendahulukan sifat abdun daripada sifat rasul. Ya. Sifat rasul, sifat yang mulia, utusan Allah. Siapa yang tidak mengatakan bahwasanya sifat rasul adalah sifat yang bukan mulia, ya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala justru mendahulukan sifat abdun di dalam surah Saffat ayat 171. Apa kata Allah? Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Lihat. Li'ibadina al-mursalin. Didahulukan sifat ibad. Ya, ibadullah. Baik. Walaqad sabaqat, dan sungguh telah ditetapkan kalimatuna, ketetapan kami, li'ibadina al-mursalin, untuk para hamba kami al-mursalin, orang-orang yang telah menjadi utusan Allah. Lihat, Allah mendahulukan sifat abdun bagi para rasul, padahal rasul apa? Sifat yang paling mulia. Ya, tetapi Allah mendahulukan sifat abdun. Maka kata Syekh, fawasafahumullah bil ubudiyah qabla risalah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan sifat ubudiyah, penghambaan, qabla risalah, sebelum sifat ar-risalah, kerasulan. Ya. Ma'anna ar-risalah asyrafun adzim, syarafun adzim. Padahal sifat kerasulan adalah sifat yang agung dan mulia. Ya. Walakin kaunuhum lakinna kaunuhum ibada lakin kaunuhum ibadan lillah azza wajal asyrafu wa a'dham. Akan tetapi keadaan mereka sebagai hamba-hamba Allah azza wajal ini menunjukkan lebih mulia dan lebih agung. Ya. Ashraf wasfin lahu, menjadi sifat yang lebih mulia bagi seorang hamba, bagi rasul ini. Wa ahq wasfin bihi, menjadi sifat yang lebih pantas disematkan kepada rasul. Ya. Untuk apa hikmahnya? Untuk mengingatkan bahwasanya rasul tidak memiliki hak rububiyah sama sekali. Ya. Baik. Demikian. Walihada yaqulu syair fi mahbubatihi. Oleh karenanya seorang penyair mengatakan kepada kekasihnya, nam, la tad'anni illa biya 'abdiha fa innahu asyrafu asma'i. Kata penyair ini, la tad'anni, jangan biarkan aku, illa atau la tad'uni, nah lebih tepat la tad'uni, la tad'uni illa biya 'abdiha, bi'abdiha, biya 'abdiha, jangan engkau panggil aku kecuali dengan 'abdiha, 'abdi fulanah atau ibnu fulanah, begitu. Nih, fa innahu asyrafu asma'i, karena itu adalah asyrafu asma'i, semulia-mulia namaku. Sehingga kata Syekh Ibn Utsaimin, anta idza aratta an takallamani kul ya 'abdi fulan, ya kul ya 'abda fulana. Engkau, kata Syekh, maksudnya dari bait syair ini, idza aratta an takallamani, jika kamu ingin berbicara denganku, kul, panggillah aku, ya 'abda fulana, wahai hamba fulana, budak fulana. Kenapa? Li'annahu asyrafu asma'i, karena itu adalah semulia-mulia namaku. Wa ablaghu fi dhul, dan itu adalah nama yang paling menunjukkan dalam hal menghinakan diri. Fa Muhammadun sallallahu abdun la yu'bad. Sehingga dari sini Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba, la yu'bad, tidak boleh diibadahi. Nah, tidak pantas untuk diibadahi. Wa rasulun la yukadzab, dan beliau hanyalah rasul, seorang utusan dari Allah tabaraka wa taala, yang tidak pantas untuk didustakan. Wa li hadza naqulu fi salatina, oleh karenanya kita katakan di dalam salat kita, عندما نسلم عليه ketika kita mengucapkan salam kepadanya, wa nashhadu lahu birrisalah, dan ketika kita bersaksi untuknya dengan kerasulannya, kita ucapkan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang rajih di dalam tasyahud, dalam doa at-tasyahud, yaitu apa? Dengan tambahan lafaz abduhu wa rasuluh. Nah, ini fahada afdal wasfin, maka ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala adalah seutama-utama sifat. Ikhtarahu Nabi SAW li nafsihi, yang telah dipilih oleh Nabi SAW untuk dirinya. Ya. Kenapa ini pendapat yang lebih tepat? Pertama, dikarenakan dari sisi sanadnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, yang kedua, dikarenakan sifat yang ada di dalam lafadz ini. Nah, dan yang ketiga, dikarenakan ini adalah pendapatnya jumhur para ulama, jumhur sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka, jumhur sahabat, membaca dengan lafadz seperti ini, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, walaupun dalam riwayat lain disebutkan ada, dalam riwayat lain disebutkan, tidak disebutkan abduhu, ya, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah dan seterusnya. Nah, atau dengan lafaz yang mendekati ini. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa alam annal huquq salasatu aqsam, ketahuilah bahwasanya hak-hak itu ada tiga bagian. Ada tiga bagian. Wa hiya al-awwal, yang pertama adalah haqqun lillahi la yushriku fihi ghairuh. Pertama adalah hak Allah tabaraka wa taala yang tidak diikuti oleh yang lainnya, yang tidak ada turut serta yang lainnya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, tidak diikuti oleh malaikat yang terdekat maupun tidak diikuti oleh nabi yang diutus. Apa itu? Wa huwa ma yukhtassu bihi minar rububiyyah, yaitu apa yang dikhususkan bagi Allah subhanahu wa taala dari perkara rububiyyah wal uluhiyah wal asma wa sifat. Ya. Dalam perkara tauhid, maka ini tidak diikuti oleh yang lainnya. Ini hak Allah tabaraka wa taala semata. Hanya hak Allah saja. Hak Allah tabaraka wa taala saja. Tidak bagi yang lainnya. Asani yang kedua, haqqun khasun lil rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hak yang menjadi kekhususan bagi Rasul sallallahu. Apa itu? Wa huwa i'anatuhum wa tawqiruhum wa tabjiluhum bima yastahiqun, yaitu i'anatuhum, bantuan mereka, wa tawqiruhum, pemuliaan terhadap mereka, wa tabjiluhum, dan penghormatan terhadap mereka, bima yastahiqun, dengan apa yang pantas bagi mereka. Ya, tentunya apa? Kalimat terakhir ini penting. Bima yastahiqun, dengan apa yang pantas bagi mereka sebagai hamba dan rasulnya. Ya. Taib. Asalis yang ketiga, haqqun mushtarak. Hak yang dalam hal ini mushtarak, bisa bersekutu, bisa bersyirikah. Wa huwal imanu billah wa rusulih, yaitu hak untuk beriman kepada Allah dan rasulnya dan para rasulnya. Wa hadhil huquq mawjudah fil ayatil karimah, dan hak-hak ini ada dalam satu ayat, dalam satu ayat karimah, yaitu apa? Di dalam surah Al-Fath ayat ke-9, di dalam surah Al-Fath ayat ke-9, pembagian ini ada dalam satu ayat. Iya. Baik. Nah, sehingga kalau misalkan ada yang mengatakan ini pembagian taksim bid'iyah, taksim bid'ah katanya, ini pembagian yang bid'ah, kita katakan lah tidak, justru ini adalah taksim minallah tabarak wa ta'ala. Ya, pembagian dari Allah tabarak wa ta'ala, hak yang menjadi hak khusus bagi Allah, hak yang menjadi khusus bagi Rasul, dan hak yang bisa didapatkan atau diberikan kepada keduanya. Nah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Fath ayat ke-9. Wa hiya qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala yang mengatakan litu'minu billahi wa rasulihi. Lihat. Litu'minu billahi wa rasulihi. Agar mereka, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Hak yang musyarak. Iya. Al-iman. Beriman dalam hal ini bersekutu. Kita dibenarkan untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Iya. Nah, bahkan wajib beriman kepada Allah dan beriman juga kepada Rasulnya. Baik. Maka kata Syekh Utsaimin, fahada haqqun musyarak. Maka inilah yang dinamakan dengan hak yang musyarak. Hak yang bersekutu di situ. Ya. Hak yang bisa diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Yang kedua, ketika Allah mengatakan wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Kembalinya ke mana? Kembalinya kepada Rasul. Karena namanya dhamair, dhamir selalu ya'ud ila ma huwa aqrab min. Dhamir ya, akan kembali kepada yang lebih dekat kepada dirinya. Baik. Sehingga apa? Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Ya. Dan kalian memuliakannya serta menghormatinya. Ya. Memuliakan dan menghormati Rasul. Makanya siapa? Hada haqqun bir Rasul. Kata Syekh, hada khasun bir Rasul. Maka ini adalah khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memuliakan, mengagungkannya, apa? Menghormatinya. Ini adalah khusus. Dalam hal ini adalah khusus bagi Rasul. Wa tusabbihuhu. Lihat domirnya. Dengan domir sama. Ya. Kembalinya kemana berarti? Kalau kembali kepada yang terdekat, berarti kepada Rasul, ya kan? Kembali kepada Rasul. Secara kaidah, secara kaidah, domir akan kembali kepada yang terdekat. Ya kan? Nah, misalkan Muhammadun baituhu kabirun. Ya. Kita buat kalimat misalkan Muhammadun baituhu kabir. Baituhu, domirnya kembali kepada mana? Muhammad. Ya, enggak akan kembali kepada yang lain. Sahih? Nah, sekarang wa tusabbihuhu, dan kalian bertasbih kepadanya. Kepada siapa berarti? Kepada Rasul atau kepada Allah? Bertasbih hanya hak Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Walaupun domir ini kembali kepada yang terdekat, yang terdekat lafadznya kepada siapa? Kepada Rasul. Tetapi karena ini tasbih, maka apa? Maka tidak boleh kita berikan tasbih ini kepada Rasul. Berarti apa? Berarti ini hak Allah tabaraka wa ta'ala. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Dan kalian bertasbih kepadanya di setiap pagi dan petang. Iya. Makanya dianjurkan kita untuk apa? Membaca zikir-zikir pagi dan petang. Doa-doa pagi dan petang. Iya. Itu adalah wiqayah. Tameng buat kita. Iya. Wiqayah minas sihir. Tameng dari sihir. Wiqayah minas asyrar. Wiqayah dari berbagai macam orang-orang yang jelek dan jahat. Iya. Wiqayah minas syurur. Dan wiqayah dari berbagai macam kejelekan, kejahatan. Ini. Oleh kerana Allah tabaraka wa ta'ala menganjurkan kepada kita apa? Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Hada khasun billah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh apa? Ini khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak boleh kita berikan tasbih kepada Rasul. Walaupun apa? Secara kaidah bahasa Arab apa? Kembali domir itu kembali kepada yang terdekat ya. Tetapi karena tasbih adalah perkara yang khusus bagi Allah, maka kita tidak berikan kepada Rasul. Ya, tamam. Kita kembalikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, demikian. Naam. Sehingga kata Syekh, "Walladzina yadhununa fi Rasul sallallahu alaihi wasallam yaj'aluna haqqallahi lahu." Maka bagi orang-orang yang mereka berbuat hulu, mereka bersikap berlebihan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menjadikan hak Allah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Nah, fayaqulun, sehingga mereka akan mengatakan apa? Wa tusabbihuhu ay ar-rasul, dan bertasbihlah kalian untuk Rasul akhirnya. Iya. Kenapa? Karena domirnya kembali kepada yang terdekat, kata mereka, ya. Dan ini boleh, kata mereka, diberikan kepada Rasulullah SAW. Fayusabbihuna Rasul kama yusabbihuna Allah, sehingga mereka mensucikan Rasul seperti mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti mensucikan Allah Tabaraka wa taala. Maka ini apa? Ini tidak dibenarkan. Ya. Maka ini adalah sikap ghulu. Ini adalah sikap ghulu. La syak wa la syakka annahu syirkun. Kenapa? Maka ini tidak dilakukan bahwasanya ini adalah syirik. Li'anna tasbih min huquqillahi khasah bihi. Nah, bi khilafil iman. Karena tasbih merupakan kehak-hak Allah yang khusus bagi Allah, berbeda dengan al-iman. Nah, demikian. Faham insyaAllah ya? Okay. Jadi, walaupun kaidah domir itu kembali kepada yang terdekat, tetapi apa? Karena ini merupakan hak Allah tabaraka wa ta'ala, maka kita tidak berikan kepada Rasulullah SAW. Ya. Bertasbih, mensucikan satu jiwa adalah hanya bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah tabaraka wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Baik, naktafi bi hadzal qadar. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahi wa lakum wa li sal muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah tawaffaqakum.